Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, yang mana dalam pertemuan kali ini kita akan membaca beberapa hal dari kebiasaan atau sifat-sifat ciri khas Ahlul Jahiliyah, yang mana ciri khas ini masih ada atau akan tetap ada di umat ini sebagian yang melakukannya. Maka kita mempelajarinya agar kita tidak termasuk dari mereka-mereka yang melakukannya. Diberi judul min khisalil jahiliyah al-baqiyah fi ba'di hadhil ummah. Termasuk dari sisa-sisa kebiasaan jahiliyah yang tersisa di umat ini. Ketika kita memulai pembahasan tentang kitab Syarh Masail Jahiliyah, kita telah menjelaskan bahwasanya jahiliyah secara umum, secara mutlak telah hilang dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak bisa mengatakan setelahnya bahwasanya umat berada dalam kondisi jahiliyah. Kenapa? Karena akan ada selalu, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, akan ada selalu orang yang berada di kebenaran. Akan ada selalu sekelompok orang yang mendakwahkan dan mengajarkan kebenaran. Ya. Terkadang banyak, terkadang sedikit akan, tapi kelompok ini masih akan ada terus. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan setelah Rasulullah diutus, akan ada jahiliyah. Tidak. Akan tetapi, sebagian sifat-sifat, tidak secara mutlak, sebagian sifat-sifat jahiliyah, tetap ada pada sebagian dari orang-orang yang mengaku kaum muslimin. Orang-orang yang mengaku termasuk umat ini. Orang-orang yang ada di zaman sekarang. Sebagian sifat-sifat jahiliyah masih tersisa di sebagian orang tersebut. Di antaranya adalah hal-hal yang telah kita bahas sebelumnya dari kitab Masail Jahiliyah ini. Juga permasalahan yang akan kita baca saat ini, yaitu masalah mulai dari 97, 98, 90, atau mulai dari 87, 88, 89, dan masalah ke-90. Empat hal yang akan disebutkan di sini. Kenapa digabungkan penyebutan empat hal ini? Karena mereka digabungkan penyebutannya dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-fakhru bil ahsab wa at-ta'nu fil ansab wal istisqa bil anwa wan niyahatu 'alal mayyit. Empat hal tersebut adalah: yang pertama, al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan nasab keluarga. Ya, berbangga dengan nasab keluarga. Saya adalah keturunan bangsawan. Saya darah biru, saya darah pangeran, darah bangsawan, dan semisalnya. Saya adalah anak dari keturunan kerajaan, keturunan ya istana, dan semisalnya. Ya, berbangga dengan hal ini, saya adalah keturunan ningrat, dan semisalnya. Dan juga sebaliknya, yaitu yang kedua adalah wat-ta'nu fil ansab, ya, mencela nasab. Ya, si fulan bapaknya aja cuman orang begini. Ya, si fulan gak ada yang terkenal di atas-atasnya. Kemudian yang ketiga, wal istisqa bil anwa, meminta hujan kepada dengan bintang-bintang. Ya, minta hujan ya dengan bintang-bintang. Ya, ini ada dua jenis, meminta hujan kepada bintang atau minta hujan ya, atau meyakini turunnya hujan dengan sebab bintang tertentu. Kemudian yang keempat, wan niyahatu 'alal mayyit, merasapi seorang yang meninggal. Ya, ini empat hal yang akan dibahas dalam masalah kali ini. Empat hal dari umur jahiliyah, dari perkara jahiliyah yang akan dibahas dalam atau dalam masalah kali ini. Berarti kalian berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya Syarah Masalah Jahiliyah, hadhil masail al-arba min masail jahiliyah. Empat masalah ini, empat perkara ini, empat kebiasaan dan perbuatan ini termasuk perbuatan ahlul jahiliyah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada empat perkara pada umatku dari perkara-perkara jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan. Perhatikan, tindakan Rasulullah SAW menyebut empat di sini bukanlah pembatasan. Akan tapi empat ini menyebutkan yang akan beliau sebutkan di sini, ya, yang akan beliau sebutkan di sini. Empat tersebut adalah pertama al-fakhr bil ahsab, berbangga dengan nasab. Wata'nu bil ansab, mentan atau mencela nasab. Wal istisqa bin nujum, meminta hujan dengan bintang-bintang. Wan niyahatu 'alal mayyit, serta ya meratapi mayyit. Kita akan bahas satu persatu masalah ini. Ya. Yang pertama wal fakhru bil ahsab. Qala Syaikhul Fauzan hafizallahu taala, wal fakhru bil ahsab ay yaftakhiru al insan bi amjadi abaihi wa ajdadihi. Al-fakhru bil ahsab adalah seorang berbangga dengan kemuliaan ayah-ayahnya dan juga kakek-kakeknya. Kemuliaan garis ya nasabnya, kemuliaan nenek moyangnya. Ya, ia berbangga dengan hal ini. Ya, bukan dengan ya, ia berbangga dengan hal ini tidak tentang dirinya. Mengukur kemuliaan dengan ya, apakah ia memiliki nasab yang bagus atau tidak. Ya, mengukur kemuliaan dengan demikian. Bukan dengan hal-hal yang dianjurkan oleh syariat. Wa hadza min dinil jahiliyah. Ini termasuk dari agama jahiliyah, kebiasaan ahli jahiliyah. Li'annahum kanu yajtami'una fi Mina. Badalan ay yadhkurullah azza wa jalla, yadhkuruna ma fakhira abaihim. Karena dahulu mereka, ya, biasa berkumpul di Mina. Ya, badalan ayyadzkurullah azza wa jalla, tidak mereka berzikir Allah taala. Tidak mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala, tidak mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gantinya mereka yadzkuruna mafakhir abaihim. Akan tapi sebagai gantinya mereka justru menyebut-nyebut keutamaan ayah-ayah mereka. Saya anak si fulan, anak si fulan, si fulan. Saya anak si fulan, saya keturunan si fulan, dan semisalnya. Maka Allah Taala firman, wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Dan jikalau kalian ya telah menyelesaikan manasik kalian, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketika kamu menyebut-nyebut orang-orang tua kamu. Awasyadda zikr, atau bahkan zikir yang lebih kuat lagi dari hal ini. Ya. Ganti. Bukan mengingat-ingat ya tentang orang tua, bukan menyebut-nyebut tentang orang tua. Akan tetapi ya menyebut tentang atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fal wajib zikrullah azza wa jalla laisa zikrul aba'i wal ajdad, maka yang wajib adalah mengingat Allah azza wa jalla wa yadzikrul abai wal ajdad, bukan mengingat ya ayah dan juga kakek-kakek seorang ya. Dan hal ini di masa Islam timbangan kemuliaan adalah seorang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Demikian pula yang mulia adalah seorang yang berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, katakanlah apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Ini timbangan kemuliaan pada Islam. Ya, timbangan kemuliaan pada Islam. Tapi bukan artinya Seorang mulia dengan takwa, lalu ia boleh berbangga seperti berbangganya orang dahulu dengan nasab. Tidak demikian. Saya yang paling bertakwa, tidak ada seorang bisa mengatakan demikian. Orang yang paling bertakwa tentu tidak akan pernah membanggakan ketakwaannya. Tidak ada seperti ini. Akan tapi apakah mulianya nasab tidak menyebabkan seorang dimuliakan? Tetap. Dalam Islam, mulianya nasab menyebabkan seorang dimuliakan. Di antaranya, seperti seorang yang berasal dari nasab Quraisy, ya, dimuliakan. Seorang yang berasal dari nasab Quraisy dimuliakan. Qaddimu Quraisyan wa la tuqaddimuhum. Dahulukanlah orang Quraisy, jangan mendahului mereka. Ya. Rasulullah SAW juga pernah ditanya siapa manusia yang paling mulia. Ya. Maka beliau menjawab pertama kali apa? Akramukum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Tanya lagi, bukan seperti ini yang kami maksud. Maka kata Rasulullah SAW, ya, menyebutkan yang paling mulia adalah Yusuf alaihissalatu wassalam, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yusuf nabi, ayahnya Ya'qub nabi, ayah dari Ya'qub kakeknya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ya. Ishaq alaihissalatu wassalam juga seorang nabi, ayah dari Ishaq juga Ibrahim alaihissalatu wassalam seorang nabi. Lalu mereka bilang, bukan ini yang kami maksud. Maka Rasulullah SAW bersabda, akramukum fil jahiliyah, akramukum fil Islam, iza faqih. Atau seperti itu lafadznya. Anak kurang ingat lafadznya, akan tapi maknanya seperti itu. Yang paling mulia di antara kalian di masa jahiliyah, maka demikian pula yang menjadi mulia di masa Islam, jikalau ia memahami agama Islam. Ya, jikalau ia memahami agama Islam. Artinya orang yang mulia, ya, secara nasab memiliki kemuliaan dalam Islam. Ya, memiliki kemuliaan dalam Islam. Akan tapi pertama, ya, kemuliaan tersebut tidak mutlak. Artinya, ya, hanya karena ia mulia nasab lalu ia bisa dikedepankan dalam segala hal, tidak. Ya, tidak dikedepankan dalam segala hal. Tetap ditimbang takwanya. Akan tapi, jikalau ia bertakwa, seorang yang berilmu dan juga mulia nasabnya, maka ia, ya, seorang yang mulia. Demikian pula, ya, meskipun ia mulia nasabnya, tidak boleh ia berbangga dengan nasab tersebut dan menghina orang yang nasabnya buruk, ya, menghina orang yang nasabnya buruk. Dalam Islam sejarah, ya, orang-orang yang memiliki, ya, tidak memiliki nasab yang begitu bangsawan, akan tapi mereka menjadi para ulama. Ayahnya adalah maula, ya, mantan budak, ya, atau bahkan ayahnya, ya, atau bahkan ia juga seorang budak, akan tapi ia, ya, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya. Kemudian berikutnya yang kedua, waqta'nu fil ansab, mencela nasab, ga'i yaqul fulan ma lahu asal, fulan itu enggak ada nasabnya. Artinya nasabnya bukan nasab orang-orang yang sebut. Siapa bapaknya si fulan? Enggak ada yang kenal. Siapa kakeknya si fulan? Enggak ada yang kenal. Nasab apaan ini? Ah, ini celaan terhadap nasab seperti ini. Tindakan mencela nasab seperti ini termasuk dari perkara jahiliyah. Juga mengukur orang dari nasabnya. Ya. Kenapa kamu memuliakan si fulan padahal kan dia cuma anak orang-orang biasa? Ya, tidak seperti ini. Dalam Islam tidak boleh seorang mencela nasab orang lain, ya. Tidak boleh mencela nasab orang lain. Fulan au fulan min qabilah laisat biha asilah. Ya, dan atau mengatakan fulan itu bukan dari suku asli, ya. Artinya kalau dalam di Arab, ya, ada suku yang asli, ada suku-suku yang besar misalnya, ya. Kemudian ada suku-suku yang sudah tercampur atau dia ya suku kecil sehingga berlindung pada suku yang besar. Fulan dari suku yang kecil enggak terkenal. Mama hadza makna tanak usul akhirin. Maka ini maknanya adalah merendahkan orang lain dan tidak boleh seperti ini, terutama dalam hal nasab. Ya, terutama dalam hal nasab, menghina seorang dengan orang tuanya, ah, orang tua kamu miskin, ah, orang tua kamu, ya, tidak berpendidikan, ah, orang tua kamu begini-begini. Tidak boleh seperti ini. Ini termasuk umur jahiliyah. Wallahu jalla wa ala yaqul ta'ala firman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian, ya, laki-laki dan wanita Waja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berbagai suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan, lalu siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Maka ia berasal dari suku apapun, nasab terbaik pun, kalau tidak bertakwa tidak ada faedahnya. Kalau tidak bertakwa tidak ada faedahnya. Perhatikan Abu Lahab. Abu Lahab, paman Rasulullah SAW. Akan tapi disebutkan dalam Al-Quran dengan sabbat yada Abi Lahab watab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kurang mulia apa? Ia berasal dari Quraisy, ya, kabilah yang dimuliakan di Arab. Ia juga berasal dari Banu Hashim, termasuk dari kabilah atau dalam bangsa Quraisy termasuk yang paling dimuliakan. Ia dekat dari Nabi SAW, pamannya. Akan tapi tatkala ia tidak beriman, tidak berfaedah nasabnya. Tidak berfaedah nasabnya. Maka nasab seorang tidaklah menentukan posisinya dalam, ya, posisinya dimuliakan atau tidak. Ya, terutama adalah takwanya. Kalau dia bertakwa baru kita lihat kuat nasabnya. Kalau dia seorang bertakwa baru kita lihat kuat nasabnya. Adapun kalau cuma saya nasab dari sekulan, saya keturunan sekulan, saya keturunan Rasulullah SAW. Lalu padahal ia tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan, tidak berhenti dari apa yang Rasulullah SAW larang, tidak bertakwa, maka tidak ada faedahnya nasabnya. Ya, tidak ada faedahnya nasabnya dan nasabnya tidak berguna. Waman batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang diperlambat oleh amalannya, ya, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Rasulullah SAW bersabda juga, ya Fatimah bintu Muhammad saluni mimma lima syi' lauguni angkimin Allah syai'a. Wahai Fatimah bintu Muhammad SAW, mintalah dari hartaku apa yang kamu mau. Akan tetapi saya tidak memiliki, ya, tidak bisa berguna kepadamu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fatimah, anaknya langsung. Apalagi kalau keturunan-keturunannya, ya, tidaklah berguna kecuali jikalau mereka bertakwa. Jadi nasab berguna jikalau seorang bertakwa. Ya, kalau tidak bertakwa, nasab tidak ada faedahnya. Falfakhru laisa bin nasab, alfakhru innahu bittaqwa. Maka kemuliaan dan kebanggaan bukanlah karena nasab, akan tapi karena ketakwaan. Wala yanfa'ukan nasab idza fuqidatit taqwa. Dan tidak bermanfaat bagimu nasab jikalau kamu tidak bertakwa atau tidak ada ketakwaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man batta bi amal wa lam yusih bi nasabuh. Maka barang siapa yang amalannya telah memperlambatnya, maka ini bisa dipercepat dengan nasabnya. Ya, tidak bisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala seorang mengklaim bahwa saya nasabnya sekulan-sekulan padahal dia tidak melakukan amalan saleh. Tidak berfaedah. Tidak berfaedah seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Maka jika seorang merasa ia memiliki nasab yang baik, maka ikutilah nasabnya tersebut yang baik dengan amalan yang baik pula. Ya, amalan yang baik pula sehingga berkumpul al-khair ila khair, berkumpullah kebaikan dengan kebaikan yang lain. Fala yanfa'ul insan kaunuhu min Quraisy wala kaunuhu min Bani Hasyim wala kaunuhu min baitir Rasul sallallahu alaihi wasallam idza lam yakun ma'ahu amalun shalih. Maka tidak bermanfaat keberadaan seorang dari kaum Quraisy, saya termasuk bangsa Quraisy, wala kaunuhu min Bani Hasyim, bahkan keberadaan dari Bani Hasyim, wala kaunuhu min bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apalagi atau bahkan keberadaannya termasuk dari dari ahlul bait Rasulullah SAW. Tidak berfaedah idza lam yakun ma'ahu amalun shalih, jikalau tidak ada amalan shalih bersamanya. La yanfa'u illa al-amalu shalih wa taqullah azza wa jalla, tidak bermanfaat baginya kecuali amalan shalih dan ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Seandainya nasab tersebut bermanfaat, maka Fatimah adalah yang termasuk yang paling berhak. Ia anaknya Rasulullah SAW langsung, putri Rasulullah SAW langsung. Ya, maka ini adalah, ya, sebuah pertanyaan atau hari ini adalah sebuah pertanyaan bagi siapa saja yang mengaku termasuk dari keturunan Rasulullah SAW. Ya, di luar kebenarannya. Kita tidak mengatakan tentang kebenaran apakah ia benar dari keturunan Rasulullah SAW atau tidak, ya. Akan tetapi kita katakan bahwasanya permasalahannya adalah kalian bertakwa atau tidak. Kalian mengamalkan tauhid atau tidak? Kalian mengamalkan sunnah Nabi SAW atau tidak? Jikalau iya, maka ya nasab kalian adalah nasab yang mulia. Jikalau tidak, maka nasab kalian tidak akan bermanfaat ya ke atas diri kalian. Ya. Seandainya nasab bermanfaat, tentu kerabat Rasulullah SAW yang kufar jauh lebih dekat kepada Rasulullah SAW dibandingkan ya orang-orang yang keturunannya yang ada di masa-masa berikutnya. Yang ketiga adalah wal istisqa bin wujub. Ya. Tindakan meminta hujan kepada bintang-bintang. Ayatiqad annal matar yanzil min ta'assu min ta'sir tulu'in najm au ghurubihi fa hadza wa hadza min dinil jahiliyah. Yaitu keyakinan seorang bahwasanya hujan itu turun karena pengaruh suatu bintang, au ghurubihi ya pengaruh terbitnya suatu bintang atau terbenamnya. Wa hadza min dinil jahiliyah, ini adalah termasuk agama jahiliyah. Fal matar innama yahsul bi iradatillah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa allazi yunazzirul ghaith min ba'di ma qanatu wa yanshur rahmatah. Dan ialah yang menurunkan hujan ya setelah mereka putus asa, dan ia menyebarkan rahmatnya. Wallahu allazi yunazzirul matar bi iradatihi wa masyiatihi. Maka Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan bi iradatihi wa masyiatihi wa hikmatihi, dengan keinginannya, kehendaknya serta hikmahnya. Yunazziluhu kaifa yasha subhanahu wa ta'ala. Yang mana ia menurunkan bagaimana ia ingin subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala turunkan ya bagaimana ia ingin, tidak ada pengaruh bintang-bintang dalamnya. Ya. Yunazziluhu ala ardin yamna'u minhu ardan ukhra, yang mana ia turunkan terhadap suatu tanah, suatu bumi, ya, suatu bagian dari bumi ini, suatu negara. Wa yamna'u minhu ardan ukhra, Allah Ta'ala menghalanginya dari tanah yang lain. Wa laqad sarafnahu bainahum liyadhakkaru fa aba aktsarun nasi illa kufura, dan sungguh kami telah menjelaskannya di antara mereka agar mereka mengingatnya, akan tapi kebanyakan manusia tidak ingin kecuali kufuran, kecuali mengingkarinya. Falladzi ya'taqid anna li tulu'in najm aw rubin najm ta'siran fi nuzulil matar fa hadzal i'tiqad syirkun. Maka orang yang meyakini bahwasanya terbitnya bintang atau terbenamnya bintang memiliki pengaruh dalam turunnya hujan, fa hadzal i'tiqad syirkun, maka ini adalah syirik. Wajib taubat minhu wa wajib nusbatul matar ila Allah azza wa jalla, wajib seorang bertaubat darinya dan wajib menyandarkan turunnya hujan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia berkata, "Shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah." Rasulullah sallam pernah salat bersama kami ya, salat subuh di Hudaybiyah. "Ala isri sama'in kanat minal lailah." Yang mana ketika itu masih ada bekas hujan yang turun semalam. Masih ada bekas hujan yang turun semalam. Falamma sarafa, maka tatkala beliau selesai, akbala 'alan nasi, lalu beliau menghadap manusia. Ya, menghadap orang-orang yang ketika itu sedang selesai salat subuh. Ya. Faqala hal tadruna ma dza qala rabbukum? Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian tahu apa yang dikatakan Rabb kalian?" Ya, Rasulullah SAW bertanya ini bukan artinya agar ya artinya di antara sahabat atau bukan agar dijawab oleh para sahabat ya mengetahui atau tidak, bukan, akan tapi untuk memalingkan ya perhatian agar para sahabat ketika itu perhatian terhadap apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW dari awal ya dari awal. Qalu, maka para sahabat berkata, "Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu." Qala, maka Rasulullah SAW bersabda menceritakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Asbaha min ibadi mu'min wa kafir." Telah berpagi sebagian dari hambaku beriman dan sebagian dari hambaku kufur. Fa'amma man qala mutirna bifadlillahi wa birahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Maka siapa yang berkata mutirna bifadlillahi wa rahmati, kami diberi hujan karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka ia adalah orang yang beriman kepadaku dan ingkar terhadap bintang-bintang. Wa amma man qala binau'i kadza wa kadza, adapun mereka yang mengatakan kita diberi hujan karena bintang fulan dan bintang fulan, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab, maka orang tersebut telah kufur terhadapku ya dan beriman kepada bintang-bintang. Perhatikan, dalam masalah ini menyandarkan hujan kepada bintang ada tiga hukum. Ya, ada tiga keadaan dan masing-masing ada hukumnya. Keadaan yang pertama adalah ketika seorang mengatakan bintang itulah yang menurunkan hujan. Ya, bintang tertentu yang menurunkan hujan. Maka ini syirik akbar. Ya, maka ini syirik akbar karena menyandarkan perbuatan yang harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bintang fulan yang menurunkan hujan pagi ini. Maka ini syirik akbar. Yang kedua adalah ia menyandarkan bintang menyandarkan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan hujan. Ya. Allah yang menurunkan hujan. Akan tetapi hujan ini turun karena munculnya bintang itu, bintang tertentu, atau karena terbenamnya bintang tertentu. Artinya ia menyandarkan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ia jadikan sebab turunnya hujan, ya. Allah lah yang menurunkan hujan, akan tapi sebab turunnya hujan kepada terbitnya sebuah bintang atau terbenamnya sebuah bintang. Maka ini tidak sampai kepada syirik akbar, akan tapi ini syirik aswar. Syirik aswar karena ia menjadikan suatu hal yang bukan sebab sebagai sebab, ya, sebagai sebab. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga adalah, ya, tidak menjadikan bintang sebagai atau menyandarkan turunnya hujan pada bintang atau menjadikan sebab, akan tetapi hanya menyebutkan bahwasanya turun atau munculnya bintang fulan biasanya merupakan tanda akan dimulainya musim hujan, ya. Munculnya bintang fulan maka itu menunjukkan, ya, biasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan di sana. Maka ini tidak mengapa, ya. Ia menyandarkan, ia menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebabkan, ya. Sebabnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, akan tapi di antara tandanya biasanya adalah terbitnya bintang ini atau ketika mulai bulan ini biasanya mulai musim penghujan. Maka tidak mengapa selama ia tidak menyandarkan hujan kepada bulan tertentu atau bintang tertentu. Kemudian masalah yang keempat, waniyahatu alal mayyit, dan tindakan meratap terhadap mayyit. Tindakan meratap terhadap mayyit. Takunu bil qaul, ya, wa takunu bil fi'l. Niyah alal mayyit, tindakan meratap ini bisa jadi dengan perkataan, bisa jadi juga dengan perbuatan. Ya, takunu bil qaul, bisa jadi dengan perkataan, mislu raf'is shaut indal mautil mayyit jaz'an wa tasakhutat. Ya. Seperti misalnya menyebut atau mengangkat suara ketika meninggalnya seorang, jaz'an wa tasakhutan, dalam bentuk marah, murka, ya. Kenapa si fulan meninggal? Kenapa engkau meninggalkan si fulan? Seakan-akan murka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh, termasuknya perkara jahiliyah. Ya. Auzikri mahasinil mayyit, atau dengan menyebut-nyebut kebaikan mayyit dengan keras, suara yang keras, ya fulan kamu dulu suka demikian, suka demikian, suka demikian. Ini bentuk niyaha. Wa takunu bil fi'l. Dan juga bisa, ya, dilakukan dengan perbuatan mislu syaqqil juyub wa tatmil khudud, seperti merobek, ya, merobek baju. Ya, ketika mendengar meninggalnya fulan muka, ia mulai mengamuk-ngamuk sehingga merobek bajunya. Walak mil khudud, menampar-nampar, ya, pipinya sendiri, membentur-benturkan kepalanya ke tembok, ya, dalam bentuk protes. dan kemurkaan terhadap takdir. Kemurkaan terhadap takdir. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat oleh Abdullah Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Laisa minna man latama al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bid'wa al-jahiliyah." Tidak termasuk dari golongan kami, ya, orang yang menampar pipi, yaitu ketika meratap, wa syaqqa al-juyub, juga merobek baju, wa da'a bid'wa al-jahiliyah, serta menyeru dengan seruan jahiliyah. Perhatikan dalam sebuah hadis jika lalu sebutkan, atau dalam sebuah larangan jikalau ada kata-kata laisa minna, tidak termasuk dari kami, maka ini artinya termasuk dari dosa besar. Maka ini artinya termasuk dari dosa besar. Maka hati-hati seorang dari tindakan, ya, hati-hati seorang dari tindakan meratap, ya. Faniyah min kabairi dzunub, kata Syekh Shalih Fauzan, maka niyahah, tindakan meratap, termasuk dari dosa-dosa besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, "An-na'iha idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyamah 'alaiha sirban min qatirat wa dir'un min jarab." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-na'iha, seorang yang meratap, ya, seorang yang meratap, Idza lam tatub qabla mautiha, jikalau ia tidak bertaubat sebelum meninggalnya, ya, jikalau ia tidak bertaubat sebelum ia meninggal, tuqamu yaumil qiyamah, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat, ya, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat, alaiha sirbalun qatirat, ya, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat, padanya terdapat pakaian, ya, ya, bercampur dengan tembaga, wadir'un min jarab, dan mantel yang bercampur dengan atau terbuat dari penyakit gatal. Faniyaha kabirah min kaba'idu zunub, maka tindakan meratap, ya, termasuk ke dosa-dosa yang besar. Wahia min umuril jahiliyah, ya, dan ia termasuk perkara jahiliyah. Wal wajib as-sabru wal ihtisab, dan wajib adalah bersabar dan mengharap pahala. Tentunya ketika kita kehilangan seorang yang kita cintai, ada rasa, ya, sulit, ada rasa sedih, ya, ada rasa sedih, akan tapi kita harus bersabar. Ya, akan tapi kita harus bersabar. Jangan sampai lisan kita atau perbuatan kita melakukan hal yang dilarang dalam syariat, dan hal yang dilarang dalam syariat. Walaidhul fi hada, dan tidak termasuk dalam naiha, kata Rasulullah, kata Syekh Afwan, kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala, tidak termasuk dalam tindakan meratap adalah al-buka al-mayit, menangis terhadap mayit. Maka tidak mengapa menangis, ya, karena tentu kita merasa sedih, ya. Tidak mengapa menangis, li'annahu laisa bisita'atil insan ay yahbisahu, karena itu bukan suatu hal yang mampu ditahan oleh seorang. Wan nabi baka lamma mata ibnuhu Ibrahim, Nabi SAW juga menangis ketika anaknya Ibrahim anaknya itu Ibrahim meninggal. Wa qala, kata beliau berkata, innal aina tadma, sungguhnya mata ini mengeluarkan air mata. Wal qalbu yahzun, hati ini merasa sedih. Wala naqul inna wala naqul illa ma yurdir rabb, akan tapi kita tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sungguhnya kita, ya, sangat merasa sedih dengan berpisah denganmu wahai Ibrahim. Wa qala Rasulullah sallam, dan Rasulullah sallam bersabda yang lainnya dalam hadis lainnya, innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain, sungguhnya Allah taala tidaklah mengazab dengan tetesan air mata, wala bihuznil qalb, tidak pula dengan sedihnya hati, walakin yu'adzib bihadza ya'ni al-lisan aw yarham, akan tapi Allah menghukum karena hal ini, yaitu apa yang dikatakan oleh lisan, atau memaafkan karena hal ini, ya. Ketika seorang ditimpa musibah, diantaranya meninggalnya seorang yang ia sayangi, ada berapa derajat, ya. Derajat yang paling bawah ya adalah sabar. Bersabar, ya, bersabar. Artinya ia bersabar. Ia merasa sedih di hatinya. Ya, ia merasa bersedih di hatinya, akan tetapi ia menahan tubuhnya dan anggota tubuhnya dari melakukan hal-hal yang dilarang. Ini derajat yang paling rendah dan ini wajib. Sabar wajib. Berikutnya, yang derajat yang berikutnya adalah yang tidak wajib. Akan tetapi jika seorang bisa sampai kepadanya, sungguh baik. Yang berikutnya adalah ridha. Benar-benar ridha. Meyakini bahwasanya seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala ya putuskan ada suatu hal yang baik, maka ia ridha sama sekali tidak merasa ya, tidak ada sama sekali ya di hatinya suatu apapun. Ya. Berikutnya derajat yang tertinggi adalah justru bersyukur. Ya, bersyukur karena dua hal. Ya, ada dua sisi bersyukur. Bersyukur mungkin ya memang diterima musibah yang besar, akan tapi ya ingat berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala lainnya, maka ia bersyukur. Atau ia bersyukur bahwasanya karena ia tahu bahwasanya bagaimanapun juga yang takdirkan Allah ada suatu hal yang baik, maka ia tetap harus selalu bersyukur. Tidak semua orang bisa sampai ke derajat dua derajat ini, ridha dan syukur, akan tapi derajat sabar adalah suatu hal yang wajib, suatu hal yang wajib. Tidak boleh lebih rendah dari itu. Fa idza takallama al-insan, kita akan lanjutkan kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, fa idza takallama al-insan bi kalamin yurdi Allah 'inda al-musibah wa qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa hamidallahu wa syakara ghafarallahu lahu wa jabara musibatahu, maka jikalau seorang ya berbicara ketika ia ditimpa musibah dengan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kita milik Allah, hanya kepadanya kita kembali, wa hamidallahu wa syakara, ya muji Allah dan bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat lainnya, ghafarallahu lahu wa jabara musibatahu, ya Allah akan ampuni baginya dan Allah akan tutupi musibah baginya. Hendaknya seorang berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika terkena musibah, diantaranya ya selamunya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan mengucapkan ya alhamdulillah yang ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan. Serta doa-doa lainnya yang dianjurkan dalam syariat. Maka janganlah sampai ya, ketika seorang ditimpa musibah, janganlah sampai musibah menambahnya kepada musibah yang lain. Yaitu sebelumnya ia telah mendapat musibah, lalu ia mendapat ya hukuman atas atau karena ia tidak bisa menahan lisannya dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menahan lisannya dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fahadal arba min umuril jahiliyah, maka empat perkara ini termasuk dari perkara jahiliyah. Wahya baqiyah finnas, dan hal ini masih ada di kalangan manusia. Ya, hal ini masih ada di kalangan manusia. Wajib taubah minha, maka wajib seorang untuk bertaubat darinya. Wadalla, dan hadis wadalla al-hadis ala annahu laisa kullu man fi syai' min al-jahili yakunu kafiran, fa umuru jahiliyah minha ma huwa kufru minha ma huwa duna dzalik. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tidak setiap perkara jahiliyah ya merupakan kufuran. Ada yang kufuran, ada yang di bawah dari hal itu, ya. Minha ma huwa kufru wa minha ma huwa duna dzalik. Maka masing-masing ada hukumnya. Ada yang jahiliyah yang berkaitan dengan syirik akbar, maka itu kufuran. Yang berkaitan dengan yang lain-lainnya, maka tidak sampai kepada kufuran, meskipun tetap harus seorang berhati-hati darinya, karena bisa jadi ya terjatuh sedikit demi sedikit bisa membawa kepada kufuran. Ya. Jadi saya ada doa tentang masalah musibah yang enggak dapat saya lafadznya, baru saya ingat ya, yaitu ya jika seorang terkena musibah hendaknya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirna fi musibatina wa khluf lana khairan minha, atau Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala, berikanlah ganjaran aku pada musibah ini dan gantilah untukku hal yang lebih baik. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya seorang yang berdoa seperti ini, ya Allah akan ganjar ia pada musibah yang menimpanya, dan Allah akan berikan ganti baginya suatu hal yang lebih baik. Maka hendaknya ketika kita mendapat musibah, gunakan atau ia adalah tempat kita untuk bersabar dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala meringankannya serta menggantikan untuknya untuk kita suatu hal yang lebih baik. Allah taala ala wa alam, insyaallah saya cukupkan di sini dulu sampai sini. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.